paling tidak cukup, paling tidak dia cukup untuk mendukung hadis-hadis yang sahih. Atau yastashhid bihi, atau hanya untuk syahid sebagai bukti tentang hadis-hadis yang telah sahih. Dan itu sangat jelas perbedaan seorang muslim dengan musyrik dalam masalah pakaian. Dan itu amrun matlubun lisyara. Dan itu adalah perkara yang memang dituntut dan diperintahkan dalam syariat. Lebih-lebih lagi, kalau pada zatnya sudah haram. Pada zatnya haram adalah pakaian isbal misalnya. Itu pada zatnya sudah haram. Ditambah lagi menyerupai mereka, orang-orang kafir yang pakaiannya isbal. Yang kedua, pakaian yang tidak menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping zatnya haram karena belum menutupi aurat, juga ditambah penyerupaan dengan pakaian orang-orang kafir. Baik, sampai yang tersisa adalah pakaian yang zatnya tidak haram. Bagaimana? Mereka pakai rata-rata kaum muslimin memiliki pakaian tersendiri. Maka itu pun matlubun syara'an. Itu juga memang dituntut atau diperintah secara syar'i untuk membedakan. Seperti ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, faslu ma bainal halal wal haram ad-dufu was-saut. Pasal atau pembeda antara halal dengan haram adalah ad-dufu was-saut. Hadis hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sudah disinggung bahwa maknanya adalah harus diumumkan pernikahan. Jangan sembunyi-sembunyi. Akan jadi fitnah. Untuk membedakan apakah dia berhubungan laki perempuan ini halal atau haram. Perbedaannya adalah ad-duf was-saut. Diumumkan dalam pernikahannya, dipanggil undangan dan ada suara duf. Wah, ada pernikahan di sana. Besoknya berjalan deh laki sama perempuan ini. Itu yang kemarin nikah. Oh, selesai kan? Terjawab. Adapun kalau tidak ada, maka dicurigai dengan sekian kecurigaan. Wa hadza kama anna al-farqa bain ar-rijali wan-nisa. Demikian pula perbedaan antara laki-laki dengan wanita. Lama kana matluban zahiran wa batinan. Itu juga diperintahkan secara lahir dan batin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Perbedaan tersebut walaupun itu zahir, tetapi mengikuti apa yang ada dalam batin. Idzal farqu bil i'tiqadi wal 'amal bidunil imamah hasilun. Karena masalah perbedaan akidah, perbedaan amalan, perbedaan perbuatan selain imamah sudah terjadi. Mereka musyrikin, kita muslimin, muwahhidin, bertauhid. Mereka memiliki banyak tuhan, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada perbedaan akidah, perbedaan keyakinan, perbedaan amalan, perbedaan ibadah. Maka demikian pula kostum yang dipakai pun memiliki khas masing-masing. Musyrikin memiliki khasnya mereka, muslimin juga memiliki khasnya mereka. Falaula anna matluban bidzahir aidan lam yakun fihi faidah. Maka kalau annahu matlubun bidzahir aidan falaula kalau bukan karena zahirnya juga disuruh, apa faedahnya? Apa faedahnya kalau zahirnya disuruh membedakan tapi batinnya sama-sama syirik, sama-sama musyrik? Isil faedah. Justru faedahnya karena akidahnya berbeda. Karena amalannya berbeda, maka disuruh pakaiannya juga berbeda. Jadi alasan sebagian orang, ngapain kita harus membedakan pakaian? Toh akidahnya sudah cukup berbeda. Toh amalan ibadahnya cukup berbeda. Justru karena akidahnya berbeda, karena amalannya berbeda, maka pakaiannya pun disuruh untuk berbeda. Kalau pakaiannya berbeda, hatinya sama, percuma. Lam yakun fihi faedah. Sebagaimana tentang perbedaan laki-laki dengan perempuan. Kama annal farq bainar rijali wan nisa lima kana matluban zahiran wa batinan. Ketika memang disuruh untuk membedakan diri antara laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki, zahiran wa batinan. Kalau zahiran kita sudah paham, laki-laki jangan pakai rok, jangan pakai kain kebaya, kan gitu. Perempuan jangan pakai pakaian laki-laki. Tapi batinnya, apa bedanya laki dengan perempuan? Beda apa enggak beda? Batinnya juga beda. Apa kamu katakan kalau ada laki-laki pengecut, mudah nangis, ya, ah kayak perempuan loh, kan gitu. Ya. Tasyabuh dengan perempuan, laki-laki itu pemberani. Itu batinnya. Maka barakallahu fiikum. Hendaklah laki-laki sikapnya, sifatnya, batinnya jangan seperti perempuan. Pakaiannya juga jangan seperti perempuan. Berarti harus membedakan dengan mereka atau dari mereka zahiran wa batinan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai melaknat. La'anallah al-mutashabbihat minan nisa'i birrijal wal-mutashabbihina minan rijali bin nisa'. Allah melaknat para wanita-wanita yang menyerupai perempuan. Para wanita yang menyerupai laki-laki. Dan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai para wanita. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wa qala, bahkan Nabi berkata, akhrijuhum min buyutikum. Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Maknanya usir mereka. Tidak boleh ada di rumah kita. Mukhannathin wa mutarajjilat. Mukhannathin adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Banci. Sedangkan mutarajjilati minan nisa adalah perempuan-perempuan yang mutarajjil. Yang tomboy seperti laki-laki. Tidak boleh. Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Hadis sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa nafal mukhannath lima kana rajulan mutashabbihan fi dhahir bighairi jinsih. Diusir al-mukhannath, seorang yang banci, karena dia adalah laki-laki yang menyerupai secara zahir dengan selain jenisnya. Ya, ini laki-laki menyerupai perempuan. Berpakaian perempuan. Bersikap seperti perempuan. Bergaya seperti perempuan. Berjalan seperti perempuan. Menggerakkan tangannya seperti perempuan. Gemulai. Akhrijuh min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa aidan an Abi Ghatafan al-Murri qala sami'tu Abdullah ibn Abbas yaqul. Demikian pula di dalam hadis Abi Ghatafan al-Murri, beliau berkata, aku mendengar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, hina sama Rasulullah SAW yawma Ashura, ketika Rasulullah SAW puasa pada puasa Ashura, wa amara bisiyamih, dan memerintahkan kaum muslimin untuk puasa di hari tersebut. Hari Ashura adalah tanggal 10-nya. Kemudian mereka menjawab, para sahabat, qalu ya Rasulullah, innahu yawmun tu'adzimuhul yahudu wal nasara. Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasrani. Kata Yahudi, hari ini hari dimenangkannya Nabi Musa. Hari ini hari dikalahkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Hari ini adalah hari, ila akhirnya mereka menganggap hari besar, orang Yahudi. Dan Nabi menyatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada Yahudi. Karena Yahudi tidak berpegang dengan agama Nabi Musa. Sedangkan kaum muslimin berpegang dengan agama Nabi Musa. Mengapa? Karena Nabi Musa berkata, kalau datang seorang Nabi yang begini, begini, begini, ikutilah dia. Maka siapa yang mengikuti? Kaum muslimin. Berarti kaum muslimin lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa dan menjadikan hari diselamatkannya, dimenangkannya Nabi Musa sebagai hari besar. Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Qala, dijawab oleh Nabi SAW, fa idza kana al-amil muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Kalau kita berkesempatan untuk mendapatinya lagi di tahun depan, niscaya kami akan berpuasa tanggal 9-nya. Niscaya kami akan berpuasa tanggal 9-nya untuk membedakan diri dari Yahudi. Jadi kalau Yahudi merayakan atau membesarkan tanggal 10, maka kita 9 dengan 10-nya. Barakallahu fiikum. Kembali kepada pembahasan. Falam yatil 'amil muqbil hatta tuwfiya, tetapi beliau tidak sempat mengalami atau mendapati hari berikutnya karena beliau meninggal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sudah ada tekad beliau. Sudah ada ucapan beliau, bahkan di tempat-tempat lain, di riwayat lain, di lafaz lain, la asumannat tasi', ada nun taukid tsaqilah yang maknanya penekanan yang kuat. Sungguh, sungguh aku akan puasa tanggal 9-nya. Baik. Sehingga ini menjadi perintah bagi kalian dan kita semua kaum muslimin untuk berpuasa di hari Asyura itu dua, tanggal 9 dan 10-nya. Wa rawal Imam Ahmad an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sumu yauma Ashura, puasalah kalian pada hari Ashura. Wa khalafu fihi al-yahud, tetapi bedakanlah padanya dari Yahudi. Bagaimana membedakannya? Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, puasalah sehari sebelumnya atau puasalah sehari setelahnya. Lafaz ini dhaif, disebutkan kelemahannya oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Wal hadis rawahu Ibn Abi Layla an Daud Ibn Ali an Abihi an Jaddihi Ibn Abbas. Dalam hadis diriwayatkan dari Abi Layla, dari Daud Ibn Ali, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fatadabbar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka pelajarilah. Mengapa Nabi menyuruh dan memerintahkan untuk membedakan diri dari Yahudi dalam masalah puasa? Ketika dikhabarkan bahwa Yahudi pun membesarkan tanggal 10 dan berpuasa tanggal 10, maka Nabi berkata, kalau begitu kita nanti akan berpuasa sejak 9-nya. Sebelum Yahudi puasa, kita puasa 2 hari, 9-10. Fatadabbar hadza ya ma'asyura. Yaumun fadilun, hari yang memiliki keutamaan. Yukaffir siyamuhu sanatan madiyah, yang puasanya akan menghapuskan 1 tahun ke belakang. Shamahu Rasulullah sallam, dikerjakan puasa itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa amara bisiyamih, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Wa raghaba fih, dan mendorong, menganjurkan untuk puasa di hari tersebut. Thumma lama qila lahu qubail wafatih, kemudian ketika dikatakan kepadanya qubaili wafatih, sebelum wafatnya, innahu yawmun tu'adzimuhu al-yahud wa an-nasara, sesungguhnya itu adalah hari di mana hari itu diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Amara bimukhalafatihim, maka Nabi pun memerintahkan untuk membedakan diri dari Yahudi. Bidhammi yawmin akhar ilaih, dengan menambahkan 1 hari lain padanya. Wa azama ala fi'li dhalik, dan beliau berazam, bertekad untuk mengerjakannya di tahun yang akan datang. Lau adrakna al-amal muqbil, kalau aku dapati tahun depan, la asumanna tasi'. Ini azam, sungguh-sungguh bertekad untuk berpuasa 9-nya dan 10-nya. Jelas mukhalafatu ashabil jahim amrun matlubun syar'an. Dari sini berarti membedakan diri dari ashabul jahim itu perintah yang diperintahkan secara syariat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walihada istahabbal ulama, oleh karena itu para ulama istahabba, menganjurkan dan menyukai. Minhumul imamu Ahmad, diantaranya Imam Ahmad rahimahullah. An yasuma tasu'a wa asyura, hendaklah kaum muslimin berpuasa pada tanggal 9-nya dan 10-nya. Wa bidzalika allalatus sahabah, dan dengan itu pula para sahabat beralasan, berta'lil, berdalil bahwa kita membedakan diri dari Yahudi. Qala Sa'id bin Mansur rahimahullahu taala, qala hadatsana Sufyan an Amr ibn Dinar, sami'a Atha an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengar Atha dari Ibn Abbas bahwa beliau berkata, sumut tasi' wal ashir khaliful yahud, puasalah tanggal 9-nya dan tanggal 10-nya. Khaliful yahud, khalifu al yahud, selisihilah Yahudi. Mana syahidnya? Asyahid min hadzal athar barakallahu fiikum, asyahid min qaul Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, adalah kalimat terakhirnya, khaliful yahud, bedakanlah kalian dari Yahudi. Walaupun Nabi tidak mengatakan dengan lafaz mukhalafah, ketika mendengar Yahudi juga mengagungkan hari ini, kalau begitu aku akan puasa tanggal 9-nya. Para sahabat mendengar seperti itu memiliki kesimpulan, berarti kita harus membedakan diri. Maka Ibn Abbas mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada para tabi'in, dengan kalimat, puasalah tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Khaliful Yahud, bedakanlah diri kalian dari Yahudi. Itu kesimpulan beliau. Dan para sahabat lain-lain juga sama, kesimpulannya sama. Dan ini namanya fahmus salaf. Fahmus salaf, pemahaman salaf. Ikhwan ibn na'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa aydan an Umar Demikian pula diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi pernah berkata, "Inna ummatan ummiyah." Atau "Inna ummatun ummiyah." Kami ini adalah umat yang tidak membaca, tidak menulis. La naktub wa la nahsib. Kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Asyhar hakadha wa hakadha. Satu bulan itu segini, segini dan segini. Dan juga segini, segini dan segini. Yang hadir melihat tangan saya. Yang lewat rekaman enggak lihat. Itu kekurangannya. Sebaiknya tetap hadir walaupun ada radio. Karena barakah majlis akan didapatkan di majlis. Ikhwan bin na'azakumullah, Masya Allah. Faedahnya kalian mendengarkan walaupun lewat rekaman, lewat radio, fi faedah. Tetapi afdal wa afdal wa afdal ketika hadir. Taib rahmatan bihim, sebagai kasih sayang buat mereka yang tidak hadir. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya 10, 10 kemudian 9, dan 10, 10 kemudian 10. Apa maknanya? Bahwa bulan di dalam Islam itu 30 dan 29. Tidak pernah 31, tidak pernah 38. Ikhwan ibn na'azakumullah. Qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Dengan menunjukkan jarinya secara keseluruhan. Berarti 10, kemudian 10, kemudian 10. Yani marratan tis'atan wa ishrin. Wa marratan thalathin. Bahwa bulan-bulan dalam Islam itu 30 dan 29. Rawahul Bukhari wa Muslim. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Fawassafa hadhihi al-ummah bitarki al-kitabi wal-hisabi alladhi yaf'aluhu ghayruha min al-umami fi awqati ibadatihim wa a'yadihim. Nabi menggambarkan umat ini adalah umat yang tidak menulis, tidak menghitung, dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari umat-umat terdahulu ketika mereka menghitung waktu ibadah mereka dan waktu hari raya mereka. Wahalaha ala ru'yah, dan menentukan masuknya adalah dengan melihat. Ikhwan bin na'azakumullah, Nabi tahu perlunya belajar membaca dan menulis. Dan dibuktikan dengan perintah. Apakah dibacakannya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram. Ataupun dengan perintah Nabi kepada tawanan-tawanan, siapa yang tidak bisa menebusnya, maka ajarkan baca tulis pada anak-anak kaum muslimin. Jelas diperlukan. Tetapi ketika bicara penentuan waktu Ramadan, penentuan waktu hari raya, penentuan waktu ibadah, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, Nabi menyatakan bahwa kami adalah kaum yang aslinya tidak membaca, tidak menulis. Maka ukurlah dengan melihat bintang, melihat bulan, melihat bulan sabit. Kapan muncul hilal, puasalah. Ikhwan ibn na'azakumullah. Manusia berbeda-beda. Yang tinggi-tinggi ini pandai, pinter ngitung, pinter baca. Yang ini enggak. Variatif, beda-beda keadaan mereka. Maka hukum yang diajarkan kepada mereka, wahai kaum muslimin, bukan hukum yang hanya mereka saja yang bisa, yang ini enggak bisa. Tidak. Diberikan aturan yang kamu pun bisa. Paham ya? Tidak harus orang yang pandai ngitung, kemudian dihisap, dihitung. Tidak. Tetapi kalian semua yang bisa baca, yang tidak bisa baca, yang bisa ngitung, yang enggak bisa ngitung, bisa sama-sama melihat hilal. Oh, terlihat hilal. Puasa seluruhnya bersama-sama. Tetapi kalau dikatakan hitunglah, hisablah, maka dihitung oleh ahlinya. Yang tidak ahli, apa iya? Apa benar hitungannya? Tidak tahu, saya ikut aja. Tidak demikian agama. Diberikan agama ini agar bisa dikerjakan oleh semua kaum muslimin. Maka sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal. Dan berhari raya Idul Fitrilah aftiru li ru'yatihi. Ketika kalian melihat hilal. Orang badui di kampung bisa melihat. Ya Rasulullah, ra'aitul hilal. Dari ujung yang sana sama. Kami juga lihat, kami juga lihat. Masa puasa. Itu yang namanya hilal. Dari kata istahalla. Istahalla itu jelas. Wadih. Semua orang bisa lihat. Barakallahu fiikum. Lo anu katanya gak bisa harus gini harus gitu. Ya kalau ketutup gedung-gedung ya bukan namanya tidak bisa lihat. Tempatmu salah. Lihat di tempat bisa lihat. Apa ke padang pasir. Atau di pinggir laut. Atau di padang rumput dan seterusnya. Kamu akan bisa lihat. Gak pakai alat. Tidak pakai alat. Kalau pakai alat malah kadang-kadang gak benar. Kenapa? Dalam keadaan harusnya tidak kelihatan, jadi kelihatan. Itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang bisa dilihat oleh manusia, itu hilal. Sehingga semua kaum muslimin bersama-sama bisa melihatnya dan tidak ada lagi ikhtilaf, tidak ada lagi perselisihan. Ikhwan ibn a'azakumullah fawasafa hadil ummah, maka disifati umat ini, umat Islam, dengan sifat awalnya tarkil kitab wal hisab, tidak memakai kitab, tulisan tidak memakai hisab, hitungan, alladhi yaf'alhu ghairuha, yang biasa dilakukan oleh umat-umat lain, minal umam, fi awqati ibadatihim, dalam waktu-waktu ibadah mereka, wa a'yadihim, dalam waktu-waktu hari raya mereka, wa halaha ala ru'yah, tetapi diarahkan oleh Nabi untuk ru'yah, melihat dengan mata kepala. Haitsu qala fi ghairi hadis, di mana Nabi berkata tidak hanya dalam satu hadis, dalam sekian banyak hadis. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, sumu minal wadh ila wadh. Yani puasalah dari hilal ke hilal. Dari hilal masuknya bulan Ramadhan sampai hilal masuknya bulan Syawal. Minal wadah ilal wadah. Ay minal hilali ilal hilal. Taib asyahid. Dari hadis ini, riwayat ini. Asyahid. Dari pembahasan kita apa? Apa hubungannya dengan pembahasan kita masalah iqtida' siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim? Nabi menyatakan umat ini berbeda dengan mereka. Kita tidak menghitung, kita tidak membaca. Kita kaum yang begini, yang begini, yang begini. Sampai kemudian maka hendaklah lihat dengan mata kalian hilal. Sumu li ru'yatihi. Berarti itu justru mukhalafah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wa hadha dalilun ala ma ajma' alaihi almuslimuna. Ini adalah dalil tentang apa yang ijma'. Enggak ada perselisihan kaum muslimin. Illa man syadda, kecuali yang nyeleneh. Jadi yang namanya berbeda dengan keumuman disebut dengan syadda. Illa man syadda min ba'dil mutaakhirin, kecuali orang-orang yang syadda, yang nyeleneh dari kebanyakan para mutaakhirin, al-mukhalifin, al-masbuqin bil ijma'. Kecuali mereka-mereka yang aneh, yang syad, yang datang belakangan, yang sudah didahului oleh ijma. Ini ijma sudah terjadi. Kemudian di belakangnya, tapi sebenarnya bisa begini, bisa dihitung. Berapa tahun ke depan pun bisa dihitung kapan masuknya Ramadan tahun itu. Kamu itu ngomong apa? Para ulama sejak sahabat, sejak tabi'in, sejak tabi'it tabi'in sudah ijma. Iya kan? Ngapain kamu mendatangkan perkara yang syadz? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diajarkan yang mudah, cari yang sulit. Mudah mana? Ada, Bilal, puasa. Dengan menghitung. Panjang hitungannya. Oh, ini bisa pakai komputer. Ya sama saja. Kalau komputernya kena virus, lain lagi hitungannya. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah terlihat hasilnya sekian, ternyata enggak tepat. Misal, hitungan kami jatuhnya Ramadan adalah pada waktu ini tanggal sekian dan tanggal sekian Masehi. Baik. Kemudian ketika datang waktunya tahun itu, tidak kelihatan hilal. Padahal tidak mendung, tidak ada awan. Semua enggak lihat. Kan bertentangan antara yang dihitung dan yang lihat. Kamu pilih mana? Pada mereka kita tanyakan, pada yang menghitung. Yang kamu hitung tanggal sekian. Yang kamu lihat ternyata tidak ada. Gimana? Oh, percaya sama yang mana? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Di samping lebih mudah dengan ru'yah, lebih yakin. Ilmu yang paling tinggi, yang paling meyakinkan, ilmu yang mana? Hah? Ainal yakin. Ainal yakin. Apa dalam surat Al-Hakumut dikatakan? Hah? Al-Hakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin wa latarawunna ainal yakin. Sungguh kalian akan melihat dengan ilmu yang yakin. Bahkan kalian akan melihat sendiri dengan mata kalian yang yakin. Berarti yang melihat sendiri lebih yakin daripada al-khabar. Al-khabar kal-ghubar. Al-khabar laisat kal-mu'ayana. Laisat al-khabar kal-mu'ayana. Berita tidak sama dengan melihat. Cerita kejadiannya begini, begini, begini. Kamu lihat? Enggak sih, katanya. Ya, enggak lihat sendiri. Yang lihat sendiri lebih yakin. Berarti barakallahu fikum, alhamdulillah agama ini mengajarkan yang lebih mudah dan lebih yakin. Min anna mawaqit as-sawmil fatr wan nusuk innama tuqamu birru'yah inda imkaniha la bil kitabi wal hisab. Maka pendapat-pendapat mereka yang syadz sudah didahului dengan ijma, yaitu bahwa waktu-waktu puasa, waktu-waktu Idul Fitri, waktu-waktu nusuk penyembelihan hewan kurban, innama tuqamu birru'yah, bahwa itu ditegakkan dengan penglihatan mata terhadap hilal. La bil kitabi wal hisab, bukan dengan kitabah, bukan dengan hisabah, bukan dengan menulis dan menghitung. Alladhi taslukuhul a'ajim, yang biasa dilakukan oleh orang-orang ajam selain Islam, dari kalangan Romawi dan Persia, atau dari kalangan Al-Qibti wal-Hindi. Qibt, penduduk Mesir, penduduk asli Mesir, Qibti. Wal-Hind, India dan sekitarnya. Wa ahlul kitab minal Yahudi wal-Nasara, atau ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Waqad rawa ghairu wahidin min ahli al-ilm, dan juga telah diriwayatkan tidak hanya satu orang saja yang meriwayatkan dari para ulama, anna ahli al-kitabaini qablana innama umiru birru'yah. Bukan hanya satu riwayat saja dari para ulama yang mengatakan bahwa ahlul kitabaini, Yahudi dan Nasrani, juga sesungguhnya diperintah untuk menunjukkan waktu-waktu ibadah mereka juga dengan ru'yah. Dengan ru'yah. Fi saumihim, dalam puasa mereka. Wa ibadatihim, dalam ibadah mereka. Wa ta'awwalu an dhalika qawlahu ta'ala. Dan mereka takwilkan, mereka tafsirkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Sungguh telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa. Berarti sama diperintahkan untuk berpuasa dan sama diajarkan untuk ru'yah, bukan untuk menghitung. Walakin ahlul kitabaini baddalu, hanya saja mereka ahlul kitab mengganti-ganti agama mereka, merubah-rubah agama mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.